Segala cobaan terus menghadang. Semua itu datang darimu, ya Allah. Aku percaya cintamu, ya Allah. Aku ikhlas dengan apa yang kau beri. Rinduku cintamu, ya Allah. Aku akan selalu bersabar. Cintamu, ya Allah. Aku ikhlas dengan apa yang kau beri.